Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidun al-kiram wal mustami'un al-ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali mengkaji terkait dengan kaedah nahu, yaitu gramatika atau grammar, tata bahasa Arab. Pada pekan-pekan yang lalu kita sudah membahas tentang maudhu, yaitu al-ma'rifah wa nakirah, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah isim yang tertentu, sedangkan isim nakirah adalah isim yang tidak tertentu. Nah, kemudian ada 6 isim ma'rifah ini yang harus antum kuasai, maka selain itu digolongkan nakirah. Yang pertama adalah isim dhamir, bi anwa'i, segala macam dhamir, segala macam dhamir, baik itu dhamir rafa munfasil, yaitu dhamir yang berdiri sendiri, yaitu seperti huwa, huma, hum dan sampai akhir, maupun dhamir nasab munfasil, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum dan sampai terakhir, ada 14. Kemudian baik itu dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, yaitu dhamir rafa muttasil seperti darabtu, tu, ataupun dhamir nasab muttasil dan dhamir jar muttasil. Contoh, sa'atuka, ka, itu adalah dhamir nasab muttasil. Atau kitabuka, ka, di sini adalah dhamir jar muttasil. Jadi semua macam dhamir maka digolongkan ma'rifah, karena dia sebagai kata ganti. Kata ganti. Yang kedua adalah isim alam. Semua isim alam, yaitu menunjukkan nama, baik nama bagi manusia atau nama bagi hewan, nama tempat dan sebagainya, maka digolongkan adalah isim ma'rifah. Kemudian adalah isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk, semua kata tunjuk digolongkan isim ma'rifah. Kemudian isim mausul, yaitu kata sambung, alladhi, allati dan seterusnya yang sudah kita bahas. Kemudian ismul al-muhalla bil alif wal lam, isim yang memakai alif dan lam. Isim yang memakai alif dan lam, yang mana alif lam ini kita sudah bahas agak panjang lebar pada pertemuan lalu, yaitu alif lam yang memberikan pengaruh bagi isim, yang menjadikan isim itu ma'rifah. Seperti kitabun, jadi al-kitab, berarti lam itu adalah alif lam lit-ta'rif. Adapun alif lam yang masuk kepada isim ma'rifah, atau seperti isim alam, maka alif lam itu tidak memberikan pengaruh jadi ma'rifah, ya. Seperti Abbas jadi Al-Abbas, Nu'man An-Nu'man, Hasan Al-Hasan. Nah, ini alif lam ini tidak memberikan pengaruh sama sekali, karena sebelum masuk isim itu memang ma'rifah, yaitu isim alam. Jadi yang dikatakan alif lam adalah alif lam yang masuk kepada isim yang dia adalah nakirah. Maka ketika masuk, maka menjadi ma'rifah. Oleh karena itu, sebelum dia masuk, maka isim itu dikatakan nakirah. Qalam, al-qalam. Kemudian terakhir adalah al-mudhaf ilal ma'rifah, atau al-mudhaf ila ma dhukir, yaitu idhafah kepada isim yang telah disebutkan tadi, yaitu ada 5. Atau istilah lain adalah idhafah kepada isim ma'rifah, baik idhafah kepada isim dhamir, idhafah kepada isim alam, idhafah kepada isim isyarah, idhafah kepada isim mausul, idhafah kepada isim yang pakai alif lam, itu isim ma'rifah. Maka jadilah ma'rifah. Jika idhafah kepada isim nakirah, maka tidak memberikan ma'rifah, yaitu memberikan takhsis, kekhususan. Contoh, kitabu tilmidhin, kitabu tilmidhin, kitab murid. Ya, ini memberikan pengertian khusus bahwa kitab itulah kitab murid, bukan kitab guru. Jadi ini tidak memberikan apa makrifah. Kenapa? Karena mudhaf ilainya nakirah. Baik, ini pembahasan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada tadribat latihan untuk menguji kemampuan terhadap materi yang sudah kita bahas, sejauh mana kemampuan antum. Sekaligus di sini ada latihan, yaitu membuat kalimat. Kalimat yang sempurna berkaitan dengan kaedah yang sudah kita pelajari terkait dengan yaitu al-ma'rifah wal-nakirah. Baik, kita langsung saja masuk pada tadribat. Fadhal Ustaz Ihsan. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan berikan kesempatan yang luas kepada para pendengar dan pemirsa, dan sudah di merojiahkan sedikit tadi di awal terkait dengan ma'rifah dan nakirah. Kita akan lihat bagaimana pemahaman dan juga kemampuan dalam memahami pembahasan ini melalui latihan-latihan atau tadribat yang ada di pelajaran di halaman ke-231 buku Al-Khulasatul Asasiyah. Kami akan tampilkan juga di layar televisi Anda bagi para pemirsa Roji yang tidak atau yang belum memiliki buku panduan kita. Baik, di 021-823-6543 kami berikan kesempatan. Baik, yang pertama silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, taip, tanpa kita terputus, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab di malam ini secara langsung dalam pembahasan tadribat bab ma'rifah dan nakirah. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan bisa membuka di halaman 31 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Sesi interaksi dalam pembahasan menjawab latihan-latihan yang ada di tadribat ini. Kita berikan kesempatan untuk pendengar yang pertama, baik ikhwan maupun akhwat. Silakan di 021-823-6543. Baik, kita sapa pendengar yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, taip, tampaknya belum terhubung. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Dan kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini untuk memurojaahkan, Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz di line telepon yang sama, ya. Baik, kita angkat kembali di 021-823-6543 untuk menjawab tadribat di halaman 31. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kita sambil menunggu pendengar dan pemirsa Raja TV, sedikit mungkin ada pembahasan atau kita sampaikan pertanyaan terkait dengan bab ma'rifah yang datang melalui pesan singkat. Ustaz, terkait dengan bab ma'rifah ini, apakah hanya kepada isim saja, Ustaz? Jazakallahu khair. Idhafah, ya. Idhafah mahdhah, ya. Yaitu idhafah kepada isim. Nanti ada idhafah kepada jumlah, ya. Seperti dharaf, ya. Seperti dharaf, seperti idha itu bermakna dharaf, yaitu dan juga haitsu, ini idhafah kepada apa? Jumlah. Iya. Tentu jumlah tidak dikatakan apa? Ma'rifah. Iya. Seperti jumlah fi'liyah, karena fi'il itu tidak dikatakan istilah ma'rifah dan nakirah. Iya. Jadi istilah ma'rifah dan nakirah itu hanya khusus masalah isim. Isim. Iya. Kita belum masuk pembahasan di situ. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, kita berikan kesempatan kembali sesi interaktif untuk menjawab latihan dan tadribat di halaman 31. Ya. Kita terima kembali di line telepon 021-823-6543 untuk penelpon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Bapak Lukman di Setiawan Cibeda keempat, Pak. Ahlan, Pak Setiawan, ya? Bapak Lukman. Ah, Bapak Lukman, tapi mohon maaf. Silakan. Baik, silakan. Baik, masyur. Ahlan, masyalan, ya? Ya, ini saya nanya dulu, Pak Yamal, ya? Iya, iya. Silakan. Di Viroja di channel berapa? Saya belum cari channelnya, belum ketemu, Pak, di Viroja. Ya, baik. Untuk channel TV Roja bisa Bapak akses melalui parabola, ya, Pak? Ya, dengan parabola. Sementara ini, dan untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak bisa menghubungi layanan informasi Radio Roja di 021-823-3661. Itu pakai parabola, ya, Pak, ya? Iya. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada, ya, kalau belum bisa, Pak, belum bisa terakses, ya. Insya Allah kedepannya. Baik, sementara itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Iya Pak, di Gilang Simungur ya. Iya, benar. Benar. Oke, makasih. Saya mau cari-cari kok nggak ada TV-nya nih dari udah lama. Iya, baik Pak. Nanti informasi bisa Bapak dapatkan. Oke, assalamualaikum Pak. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullahu khair Bapak Lukman ya. Untuk informasi, Bapak bisa hubungi juga layanan informasi Radio Roja untuk bisa mengakses TV Roja. Ya di line telepon 0218236543. Demikian Bapak Lukman dan juga bagi pendengar yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama. Kita berikan kesempatan kembali untuk sesi interaktif dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab. Silakan di 0218236543. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bab ma'rifah ya. Dalam bab bagian isim ma'rifah. Kita sapa kembali, silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus. Kami sampaikan kembali, silakan. Dan sambil menunggu kami angkat kembali terkait dengan pembahasan atau pertanyaan dari pendengar kita dari isim ma'rifah yang disebutkan dalam bab isim mausul, Ustaz. Untuk bab isim mausul, apakah dalam menerjemahkannya boleh kita gunakan kalimat yang dalam memaknai allati dan allati? Jazakumullah khairah. Iya, betul. Bisa kita menggunakan yang. Yang itu apa? Yang itu tergantung apakah menunjukkan orang atau menunjukkan benda. Ya. Kalau orang berarti orang yang. Kalau dia benda adalah contoh kitab yang, ya, atau sesuatu yang. Jadi isim mausul ini bisa menunjukkan kepada orang, bisa menunjukkan apa? Kepada benda. Ya. Contoh, ja'al ladhi ra'aitul ladhi ja'a amsi. Ra'aitul ladzi ja'a amsi. Saya melihat orang yang datang kemarin. Iya. Jadi situ adalah bermakna apa? Manusia, iya. Bisa menunjukkan apa? Kitab. Nah. Ishtaraitul kit abhasu 'anil kitab alladzi ishtaraituhu amsi. Iya. Ishtaraitu atau abhasu 'anil kitab alladzi ishtaraitu amsi. Saya mencari buku kitab yang saya beli kemarin. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan benda. Biasanya rata-rata isim mausul ini bisa jadi kata sifat, ya. Kata sifat, maka lihat sifat kata mausufnya sebelumnya, apakah dia menunjukkan orang atau menunjukkan benda. Al-kitabu alladhi asyakhsu alladhi, ya, berarti dia menunjukkan orang kalau asyakhsu alladhi. Iya. Jadi terjemahannya bisa tergantung menunjukkan orang atau benda. Jadi kalau orang yang, sesuatu yang, kitab yang, ya, benda yang, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau alladzina, nah, itu digunakan untuk imbrakal. Insya Allah nanti ada bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu bab isim mausul, itu akan dijelaskan lebih luas lagi penggunaannya. Ya. Baik, dan juga ada sesi terjemah nanti Ustaz ya, secara khusus. Betul. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan isim mausul ya, dan secara makna tadi dijelaskan oleh Ustaz masuk ke dalam bagian isim ma'rifah. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab ya, dalam kaidah atau bab isim ma'rifah dan nakirah pada sesi tadribat. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Dan kami juga menunggu pertanyaan via pesan singkat terkait dengan bab ini di 0819896543. Baik, kita angkat kembali untuk sesi interaktif. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan. Ya, masih belum terhubungkan kembali. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, dalam bab nakirah, apakah makna syajarun dengan makna syajaratun memiliki makna yang sama dari sisi adat atau bilangan? Iya. Yang jelas kedua itu nakirah ya. Nakirah. Adapun si makna, yang pertama syajaratun itu menunjukkan satu ya, satu pohon. Kalau syajar itu isim jenis ya. Syajarun itu isim jenis, sedangkan syajaratun adalah menunjukkan satu pohon. Ya, hadi syajarah. Nah, sama dengan bakar dengan bakarah. Bakaratun itu adalah sapi betina, ingat ya, ta marbutah terkadang menunjukkan muannas. Nah. Menunjukkan apa? Muannas terkadang menunjukkan samping muannas tapi ada tunggal, menunjukkan tunggal, satu menunjukkan satu. Iya. Ketika dikatakan bakar, itu isim jenis. Bakar itu jenis. Jadi kalau bakaratun itu sapi betina, kalau bakar itu sapi. Ya. Jadi masuk semuanya, baik sapi jantan maupun sapi betina, itu bakar, itu jenis. Ya. Kalau sapi jantan, maka dikatakan apa? Saur. Iya. Saurun. Secara khusus. Iya, khusus, ada istilahnya. Jadi bakar itu bukan sapi jantan, salah, itu bakar itu sapi. Tapi saur baru sapi jantan. Kalau bakaratun baru sapi betina. Sama seperti dik, ya kan? Dikun itu ayam jantan. Kalau ayam saja dajaj. Dajaj itu ayam. Ya, makanya kalau antum beli apa? Beli daging ayam, ya, di rumah makan, ya. Lahmud dajaj, ya. Kalau antum mengatakan lahmud dik, berarti antum minta adalah apa? Daging ayam jantan, kan gitu. Iya. Jadi antum tidak mengatakan apa? Antum maksudnya beli ayam lalu antum mengatakan apa lahmud dik. Iya. Berarti harus cari. Iya. Khusus itu adalah ayam jantan. Iya. Jadi kalau dajat itu umum, ya. Kalau dajaja baru kata ayam betina. Iya. Masyaallah. Iya. Taib jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan makna yang tadi disebutkan syajaran dengan syajaratun, keduanya nakirah dan secara makna tadi dijelaskan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat sambil kami menunggu. Mungkin ada pendengar dan pemirsa Roja TV yang terhubung dalam sesi interaksi dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah muhalla bil alif lam, Ustaz. Kalimat muhalla disampaikan oleh pendengar kita, apakah kata dasarnya dari fi'il apa, Ustaz? Hala sama tahliyah, kan? Tahliyah itu ada menghiasi, kan, gitu. Iya. Mengenakan, ya. Makanya huli, atau huli itu adalah perhiasan, kan? Perhiasan. Karena itu menghiasi. Jadi, maka dengan istilah muhalla dihiasi. Kalau mau letter lucknya. Jadi, isim yang dihiasi dengan alif lam. Iya. Jadi, bahasa bebas adalah isim yang mengenakan alif lam. Memakai alif lam. Ya, atau istilahnya al-isim al-muqtarin bil alif lam. Itu bahasa lain. Maknanya sama, ya. Jadi ada huli, huli itu perhiasan, ya. Kenapa? Karena dia dikenakan, ya, dipakai, kan, gitu. Jadi isim yang memakai alif lam, ya, terjemahan bisa bebas, ya. Taib, ya. Jazakallah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan ayat Allah yang berbunyi fa'amma bini'mati rabbik. Ustaz, bini'mati rabbika, ya, nikmati rabbika, apakah ini kalimat idhafah? Dan yang kedua, dalam bentuk nikmat itu satu kenikmatan, apakah makna yang benar dari ayat ini? Jazakallahu khairan. Iya. Ya. Nikmah betul itu mufrad, ya, jamaknya ni'am. Iya. Nikmah itu maknanya lafaznya tunggal, ya. Nah. Tapi bisa maknanya umum. Jadi tidak selamanya bermakna apa? Tunggal. Jadi ta marbutah terkadang ada isim maka ta marbutah, ya. Belum tentu menunjukkan apa tunggal. Iya. Kalau kita katakan apa itu nikmah itu apa? Tunggal, arti satu nikmat, ya. Berarti mufradnya ni'im, ni'am, apa ni'mun. Enggak ada mufradnya ni'mun. Iya, mufradnya memang nikmatun, jamaknya ni'am. Iya. Jadi ada kalanya ta marbutah menunjukkan tunggal sekaligus juga ada kalau menunjukkan muannas, ya. Jadi nikmatun itu maknanya adalah umum, ya, bukan berarti menunjukkan satu nikmat, ya. Jadi nikmatu rabbika, bi nikmati rabbika, ada nikmat Tuhanmu, bukan berarti satu nikmat Tuhanmu, tidak, ya. Karena kalimat itu adalah memang asalnya adalah memakai ta marbutah. Jadi ada isim yang asalnya maka ta marbutah, ya. Kalau dibuang ta marbutahnya itu apa? Enggak ada maknanya. Nikmun, kan gitu. Ada yang memakai ditambah pakai ta marbutah kalau ingin menunjukkan tunggal. Ya, ya. Jadi tadi syajarun kalau satu pohon syajaratun. Ya. Burtuqal itu jeruk, kan? Nah. Kalau kita katakan satu butir maka burtuqalatun. Pakai ta marbutah tambahan. Tufahun adalah apel, itu umum. Ya, isim jenis. Tapi kalau kita ingin menunjukkan bahwa satu apel jadi tufahatun tamatun. Sedangkan nikmatun itu memang tanya adalah bawaannya, ya, bukan tambahan. Okay. Ya, bukan nikmun, ya. Ya. Dan memang aslinya. Iya, aslinya nikmatun. Oke, okay. Insyaallah. Dan bisa dimaknai nikmat-nikmat Rabbmu. Iya, nikmat Tuhanmu umum jadinya. Jadi bukan menunjukkan satu nikmat. Ya. Nah, jazakallahu khairah. Demikian penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum bagi pendengar yang bertanya. Sambil kami menunggu kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab dari sesi tadribat, ya, sesi interaksi, sesi interaktif. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 31 Kadarsus Tsani Asar Al-Wahdatu As-Sadis. Silakan bagi Anda yang mau bergabung di 0218236543 untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tadribat ini. Dan iya, halo. Baik, masih belum terhubung, kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Mungkin tadi tanya idhafah tadi, ya. Naam, Ustaz. Nikmat, ya. Iya. Nikmat Rabbik. Itu ya, itu ma'rifah. Iya. Itu ma'rifah. Kenapa namanya ma'rifah? Ma'rifah karena mudhaf kepada Rabb. Rabb itu mudhaf kepada kaf. Okay. Itu ada dua kali penggabungan, ya. Pertama nikmah digabung pada Rabb, nah. Rabb digabung kepada kaf. Dhamir. Nah. Maka jadi apa? Nikmah ini idhafah kepada ma'rifah. Mana ma'rifahnya? Rabb. Kenapa Rabb ini ma'rifah? Karena dia mudhaf kepada dhamir. Ya. Rabb itu ma'rifah, idhafah kepada dhamir. Dhamir itu ma'rifah. Maka jadilah apa? Nikmah itu jadi ma'rifah. Ya. Jadi nikmat Tuhanmu. Barakallahu fiik, tambahan dari Ustaz Faidah sangat bermanfaat bagi pendengar yang bertanya sebelumnya. Kami angkat kembali Ustaz dalam salah satu pembahasan isim ma'rifah dengan alif lam. Disebutkan dalam buku tersebut yufidul istighraq. Ma maknanya, apa makna dari yufidul istighraq, Ustaz? Istighraq itu mencakup, ya. Iya, mencakup. Iya. Karena yufidul istighraq mencakup. Jadi alif lam itu ada alif lam apa? Ma'rifah istighraq al-jinsiyah, mencakup kepada jenis, ya. Contoh al-insan. Al-insan itu apa? Alif lam al-istighraq al-jinsiyah, tapi dia ma'rifah. Ya apa? Menunjukkan apa? Jenis. Jadi semua manusia. Kalau kita kata al-insan itu manusia. Jadi bukan menunjukkan manusia itu, tidak, tapi semua manusia. Berarti keluarnya, kalau sudah kita al-insan, contoh Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia merugi. Berarti apa? Semua manusia. Ya. Yang dikatakan manusia masuk di situ. Yang bukan manusia enggak masuk. Nah. Jadi situ bukan menunjukkan manusia tertentu, orang tertentu, tidak. Semua manusia. Yang jenisnya yang dikatakan manusia masuk dalam kalimat itu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Itu katakan alif lam al-istighraq al-jinsiyah. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana membedakannya, bahwa atau menunjukkan bahwa alif lam maknanya al-istighraq jinsiyah adalah ketika lafaz itu, alif lam itu bisa diganti dengan kata kul. Ya. Contoh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamd itu ma'rifah, tapi menunjukkan istighraq al-jinsiyah, mencakup jenis pujian. Nah, kata al ini bisa diganti dengan kata kul. Kullu hamdin, ya. Semua pujian. Nah, kullul hamdi, semua pujian. Jadi manakala alif lam bisa diganti dengan kata kul, maka alif lam itu dikatakan alif lam al-istighraqiyah al-jinsiyah, yaitu mencakup apa? Jenis, semua jenis. Ya. Jadi semua jenis pujian. Taib, demikiannya innal insana fi khusr, bisa diganti dengan apa? Nah. Menunjukkan bahwa alif lam istighraq jinsiyah karena bisa diganti dengan kul. Inna kull insan, ya. Bahwa semua manusia, ya. Semua manusia, kull insan atau setiap manusia, berarti tanpa kecuali, masuk semua manusia di situ. Maka alif lam itu dikatakan istilahnya apa? Al-istighraqiyah al-jinsiyah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan yufidul istighraq dan penjelasan dari Ustaz secara tafsil terperinci. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan kalimat yang tadi Ustaz sebutkan an-nakirah ya memiliki makna umum. Dalam ayat li'ila fi Quraisyin Ustaz, Quraisy. Yang pertama pertanyaannya, apakah Quraisy ini bermakna nakirah? Dan yang kedua, pada ayat yang terakhir berbunyi wa amanahum min khaufin. Dalam bentuk mufrad, apakah bisa kita maknai segala bentuk perkara-perkara yang ditakuti oleh manusia? Jazakallah khair. Iya. Betul. Jadi li'ila fi Quraisy. Betul. Quraisy itu kan suku ya. Itu suku ya. Berarti dia termasuk isim alam ini. Ya. Saya melihat wallahu alam ini masih isim alam, dia suku, nama suku. Kabilah. Iya, berarti dia masuk isim alam. Jadi Quraisy. Jadi berarti terkait dengan suku. Berarti dia isim alam ini nama ya. Nama daripada suku. Ya. Dan tidak berarti nakirah. Dia apa? Tidak nakirah. Iya, bukan nakirah. Iya. Iya. Kemudian yang kedua apa? Makna khaufin di situ dalam bentuk tunggal. Itu apakah bisa dimaknai dengan segala hal yang memiliki atau ditakuti oleh manusia? Iya, khauf itu kan nakirah, berarti dia umum kan? Enggak tertentu dia. Iya, enggak tertentu. Iya, berarti dia umum. Iya. Dan bisa bermakna jamak juga berarti Ustaz. Iya, artinya arti bukan jamak, tapi tidak apa? Tidak tertentu makna khauf di situ. Ya umum dia. Iya. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, alhamdulillah faedah dan bermanfaat dalam pertanyaan terkait dengan dua hal Quraisy yang disebutkan dan tidak setiap alam yang bertanwin itu tentunya nakirah gitu saja. Iya betul. Jadi bukan berarti setiap bertanwin itu nakirah. Kemarin sudah saya bahas ya. Jadi kalau dia isim alam, ya, ada yang bertanwin, ada yang enggak bertanwin isim alam. Nah. Ya. Yang bertanwin ya seperti Muhammadun, Aliun, Salihun dan seterusnya. Nah, itu isim alam dia ma'rifah. Ya. Ada yang enggak bertanwin Umar, Ahmad. Nah, itu isim alam. Fatimah, Zainab, nama wanita umumnya kan enggak pakai dia apa enggak bertanwin juga isim alam. Jadi kalau yang dikata isim alam adalah nama bagi seseorang, nama bagi tempat, nama ya hewan dan seterusnya. Ya, maka dikatakan apa? Dia ma'rifah. Ya. Jazakumullah khairah warakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Jaya TV, demikian jawaban dari Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab, dan kita buka sesi interaktif di line telepon 021 823 6543 untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 31 tadribat dalam bab ma'rifah dan nakirah. Ya, silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk menjawab dalam bab ini, kami berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543. Silakan yang sudah sempat terhubung dan terputus, mohon maaf. Silakan dihubungkan kembali atau ditelepon kembali di 021 823 6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Qadarullah, terputus kembali, mohon maaf. Ya, silakan. Ada gangguan koneksi sepertinya. Kami sampaikan kembali di 021 823 6543. Silakan dicoba kembali. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan dalam bab ini secara khusus, di 0819 896543. Kami persilakan. Baik, kita sapa kembali pendengar selanjutnya. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Taip, tampaknya terputus kembali di 021 823 6543. Dalam pembahasan ma'rifah dan nakirah yang merupakan bagian isim dan pembahasan pertama dari buku ini terkait dengan kaidah nahwu, yaitu dalam bab isim ya. Kita berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Kita sapa kembali pendengar selanjutnya. Halo. Silakan, sudah terhubung. Ya, baik. Baik, kami menunggu kembali. Kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit berbeda pembahasan. Baik. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan jumlah ya, jumlah sama dengan kalam, Ustaz? Barakallahu fik. Iya. Betul. Kalam itu adalah kalimat yang sempurna, apa yang dituturkan. Nah. Ya, kalimat sempurna. Kalam, ya. Kemudian, ya, jumlah. Ya, betul. Al-kalam huwa lafzun murakkabun mufid, kan itu. Al-kalam huwa lafzun murakkabun mufid, yaitu suatu lafaz yang tersun memberikan faedah. Jadi kalam itu asal makna ucapan. Jadi ucapan itu ada apa? Ada yang sifatnya kalimat. Nah, maka ada yang kalimat bahasa kita kata ya, iya, kata. Ada yang namanya apa? Jumlah. Nah, kalam bahasa kita, kalimat bahasa kita, jumlah dalam bahasa Arabnya. Kata bahasa kita ke bahasa Arab adalah kalimah. Jadi kalam di sini menurut ahli nahwu adalah lafzun murakkabun mufid, ya, yaitu kalimat yang tersusun. Nah, jadi singkatnya adalah jumlah bahasanya, ya. Jadi kalau dikatakan kalimah itu kata, ya. Satu kata saja. Iya. Iya betul. Jadi kata itu kan sudah kita bahas, ada yang kata kerja fi'il, ada yang isim, ada yang huruf. Itu kata, itu mufradnya ya, kalimah. Nah, tapi sedangkan kalam dalam pembahasan ilmu nahwu adalah kalimat yang sempurna. Nah, dengan kata lain adalah jumlah bahasanya. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair atas penjelasannya, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya. Baik, kami angkat kembali di line telepon 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bab tadribat, ya, latihan-latihan ini secara khusus dalam bab ma'rifah dan akhirah, di halaman 31 silakan di 0218236543. Kita akan sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ahlan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo, silakan, Pak. Monitor langsung via telepon. Insyaallah. Baik, mohon maaf terputus. Sepertinya ada gangguan koneksi. Ya, ada beberapa penelpon yang terputus di pertengahan. Baik, silakan. Kita akan komunikasikan kembali. Baik, ada pihak operator di studio di 0218236543. Kita sambungkan kembali, silakan. Baik, halo. Baik, tampaknya masih belum terhubung. Baik, kami akan berikan kesempatan nanti, silakan dihubungkan kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dalam pembahasan bab ini. Dan sambil kita menunggu pendengar berikutnya, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalimat falyabudu rabba hadzal bait, rabba, apakah ini isim nakirah? Jazakallahu khair. Ini termasuk apa? Termasuk tadribat ya, latihannya. Iya. Ini pintar juga ini. Iya. Baik, kena sulit terhubungkan ya. Nah, ini kalimat rabba hadzal bait. Ya, kalau ditanya rabba saja tentu nakirah. Ya. Tapi di sini adalah lihat di ujungnya. Iya, rabba hadza. Iya. Yaitu kan kalimatnya apa? Idhofah ya. Idhofah, maka dia jadi ma'rifah. Idhofah kepada isim syarah. Tapi kalau ditanya adalah kata rab saja, maka itu nakirah. Rabbun. Iya. Tapi di sini adalah sudah bentuk apa? Idhafah. Rabba hadza. Itu idhafah kepada apa? Isim isyarah. Maka dia jadi ma'rifah. Baik, para kalafik. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, ada kesamaan pertanyaan terkait dengan apa yang ditanyakan. Iya. Di latihan tadribat yang ketiga mungkin ya, dari sisi nomor. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ya, mudah-mudahan bisa terhubungkan. Baik, bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 31. Ya, dan nanti mungkin Ustaz akan coba jelaskan dari awal terkait dengan firman Allah ini. Baik, halo. Silakan. Halo. Ya, Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Terputus, baik, terputus lagi. Masya Allah. Ya. Mungkin bisa dikomunikasikan baik dulu oleh pihak operator ya, silahkan diangkat dulu, kemudian dikomunikasikan untuk di apa, ditahan sebentar dan langsung bisa disimak melalui telepon saja. Bagi pendengar yang bertanya, tidak usah menyimak via radio atau televisi, via telepon secara langsung ya, nanti bisa terdengar secara jelas suaranya. Baik, sambil kita menunggu kembali, ya, silakan mungkin Ustaz bisa dijelaskan. Baik, mungkin kita masuk pada latihan ya. Langsung. Barangkali mungkin yang sudah menjawab atau menjawab pertanyaan ya. Ya, coba antum lihat di latihan pertama at-tadribul awal setelah dua ayat ini ya, setelah dua surat ini, itu pertanyaannya at-tadribul awwalu, yaitu latihan yang pertama, bayyin anwa'al ma'arifi, jelaskan macam-macam ma'rifah allati tahta khat, yang di garis bawah. Berarti semua isim yang di garis bawah itu ma'rifah semuanya, termasuk ini yang ditanya tadi Rob ya. Ya, ya, semua itu ma'rifah allati tahta khat fin nassayn as-sabiqain, di dua nas yang lalu, yaitu nas pertama ada surah Al-Maun, yang nas yang kedua ada surat Quraisy ya. Nah, di situ ada isim yang digaris bawahi, semua itu ma'rifah, tapi pertanyaan adalah jelaskan macam ma'rifahnya. Masuk ke mana dia? Apakah dia dhamir? Apakah dia isim alam dan seterusnya? Cukup dijawab yang di garis bawahi ya. Kemudian yang ke tadribu tsani, latihan kedua adalah istakhrij minan nassayni sabiqaini, keluarkan dua nas yang lalu, ma yali hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah empat isim nakirah, diminta empat saja. Yang kedua ada tiga af'al madhiyah, tiga fi'il madhi. Yang ketiga ada khamsa af'al mudhari'ah, yaitu lima fi'il mudhari. Yang keempat adalah salasata huruf, yaitu tiga huruf, huruf jar mukhtalifah yang berbeda. Ya. Nah, itu pertanyaannya, permintaannya khusus untuk dua nas ini. Baik, Masya Allah. Ya. Demikian pendengar yang bertanya, latihan atau instruksi dari pertanyaan dan latihan sudah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan coba kembali untuk membuka sesi interaktif via telepon, tentunya di 021-823-6543. Dan seperti biasa, pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kita akan coba kembali untuk membuka layanan interaktif di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan sudah. Apakah sudah terhubung? Baik, kami akan angkat sambil kami menunggu ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalimat man rabbuka, man di sini ma'rifah atau nakirah, Ustaz? Jazakallah khair. Itu isim mubham ya. Tidak dikatakan ma'rifah. Ya. Itu dikatakan isim mubham. Jadi man isim apa? Isim istifham. Ya. Isim istifham tidak digolongkan ma'rifah dan tidak digolongkan juga nakirah. Itu dikatakan isim mubham namanya. Isim mubham adalah isim yang umum ya. Umum saja. Iya. Dan tidak tergolong ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan istilah. Iya. Man siapa? Iya. Baik, dan ya, yang pasti termasuk kalimat istifham, Ustaz ya? Iya, itu adalah isim istifham. Ya. Isim istifham, ya. Taib. Masya Allah, barakallahu fiik, pendengar yang bertanya, sudah terjawab. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami coba kembali untuk membuka layanan interaksi interaktif di 021-823-6543. Ya, silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung di acara dan kajian pembahasan bimbingan bahasa Arab ini. Baik, kami sapa kembali. Halo. Silakan sudah terhubung. Halo, silakan. Baik, masih terputus ya. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pendengar, kata lisanun sa'ul, kalimat sa'ul pada lafad ini apakah termasuk isim, Ustaz? Dan kalimat is kariman dan tuma'nina, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, Sa'ul itu isim, betul. Ya. Sa'ulun itu isim, ya. Lisanun Sa'ul. Ya. Lisanun Sa'ulun, ya, itu isim. Ya, kalau dia fi'il tentu dia tidak bertanwin, ya. Ya. Kemudian apa? Is karim. Is itu adalah fi'il amar, ya. Ya. Is daripada asya ya is kariman. Ya, kariman itu apa? Dia nakirah, ya. Kalau isnya itu fi'il. Kalau fi'il tidak ada istilah ma'rifah dan nakirah. Ya. Istilah ma'rifah dan nakirah hanya untuk isim. Ya. Masya Allah. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Dan ini akan lebih jelas manakala semua yang diharokati mungkin saja. Lisanun sa'ulun demikian. Iya, kalau diwakafkan atau tidak jelas nanti ya. Baik, barakallahu fik. Pendengar yang bertanya demikian. Dan masih kita tunggu kembali untuk sesi interaktif di 021-823-6543. Kita akan coba kembali untuk menyapa. Halo. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang. Oh iya, silakan. Ada bukunya, Ibu? Enggak ada. Baik, kita akan tampilkan di layar televisi. Baik, silakan. Kalau dituntun aja bisa enggak Pak Ustaz? Kan lewat radio. Ah, masyaallah. Oh, radio ya. Baik, bisa. Baik. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara radionya, Ibu. Iya, jazakallah khair. Baik. Sudah? Baik, bisa dibaca surah Al-Maun? Insyaallah hafal ya surah Al-Maun, insyaallah semua hafal. Ara'aital ladzi. Iya. Ya. Iya, silakan baca. Emang boleh ngaji, Pak Ustaz? Enggak, karena ini kan terkait dengan latihan. Oh iya iya. Iya, latihan. Latihan ini terkait dengan apa? Ayat ya, surat itu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Baik, cukup seperti itu. Yang ditanya adalah kata alladzinya. Alladzi di situ. Ya. Iya. Itu isim ma'rifah. Ma'rifah macam ma'rifahnya apa ini? Masuk ke mana dia? Fi'il apa tadi ya? Lupa, isim bukan fi'il ya, bukan fi'il, isim. Jadi isim ma'rifah ini ada 6 yang sudah disebutkan tadi. Ya. Yeah. Dan masuk ke mana ini? Yang di antara 6 ini. Alladzi. Mungkin dikasih pilihan saja. Iya. Pilihan. Baik, apakah isim isyara? Apakah isim mausul? Iya. Yeah. Isim muktama. Hah? Muktama. Isim muhta. Iya. Isim apa? Muktama tadi yang nomor 2. Mausul. Mausul ya, al-mausulu. Yeah. Al-mau isim isyara, yang kedua isim al-mausul. Mana? Iya. Iya, jadi isim mausul. Isim mausul adalah sebagai kata sambung ya, isim mausul. Iya. Iya. Baik, lanjutkan. Hah? Lanjutkan ayatnya. Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Iya, yang ditanya adalah dzalika. Dzalika. Iya. Masuk ke mana dia? Ya. Lupa. Isim mausul kah? Isim isyarah kah? Isim alam kah? Terputus. Qadarullah, masyaallah Ibu Risna ya di Tangerang, terputus hubungan atau sambungan teleponnya, mohon maaf. Dan alhamdulillah telah menjawab satu ayat dari surat Al-Maun, ya tepat, alladzi, yang merupakan isim ma'rifah untuk isim mausul. Iya, memang yang tidak bisa melihat melalui apa? Melalui media TV ya. Iya. Ada baiknya harus pakai apa? Buku ya. Buku namsah. Iya, harus. Iya. Kalau di TV mungkin masih bisa ditayangkan ya. Ya. Demikian, dan jazakallahu khair Ibu Risna. Dan pendengar yang juga bertanya terkait dengan buku rujukan kita di malam ini, buku Al-Qaidun Nahwiyah. Baik, kita akan angkat dulu ya sebelum kami informasikan. Silakan. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa akhi, di mana? Pak Ahmad di Rembang. Pak Ahmad, masya Allah. Ahlan, Pak Ahmad. Ada bukunya Pak Ahmad? Pak Ahmad ada bukunya? Ada, lihat televisi. Baik, kita akan tampilkan. Baik. Silahkan. Silahkan, set. Baik, silahkan baca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Iya. Terus fadzalikal ladzi yas'ul yatim. Baik, yang ditanya adalah selanjutnya kata al-dzalika. Itu isim ma'rifah, masuk golong mana ini? isim isyarah. Isim isyarah, jayid. Terus kemudian al yatim yang di garis bawahi masuk ke mana? Al yatim yang di garis bawahi masuk enam dasi apa aja, Ustaz? Yang enam itu pertama isim dhamir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim al-muhalla bi alif lam, kemudian yang keenam al-mudhaf ila al-ma'rifah, idhafah kepada ma'rifah. Yang kelima. Yang kelima. Jadi maki alif lam ya. Betul. Alif lam ya. Terus selanjutnya wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, yang ditanya adalah kata ta'amin. Ta'amil miskin, ta'am ini ma'rifah. Ma'rifah kenapa ini ma'rifahnya? Mudaf. Jaid, mudaf kepada ma'rifah. Idhafah pada ma'rifah. Mana ma'rifahnya? Al-miskin, itu ma'rifah dengan alif lam. Maka ta'amnya jadi ma'rifah. Terus. Fawail lil musallin. Iya. Allazinahum al-salatihim tahur. Jaid. Ditanya ada kata salah di sini ma'rifah. Ma'rifah kenapa dia ni? Mudhaf. Mudhaf kepada apa? Him. Mudhaf kepada? Him. Him. Him itu apa? Dhamir. Dhamir. Jadi idhafah kepada dhamir. Baik. Terus. Allazinahum yura'un. Ya, kemudian al-ma'un. Jaid, kemudian allazina yang ditanya. Masuk golong mana? Allazina. Isim mausul. Isim mausul. Kemudian hum. Hum dhamir. Dhamir. Kemudian al-ma'un. Al-ma'un alif lam. Alif lam. Jaid, ahsan. Kita lanjutkan. Surat selanjutnya. Faqala ta'ala. Iya. Li ila fi quraysin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Iya. Falyabudu rabb hadzal bayt. Iya. Alladhi at'amahum min ju'in wa amalahum min khawf. Taib, jahit. Kemudian ditanya ada kata Rabbah ini adalah ma'rifah. Ma'rifah kenapa di sini? Mudhaf ya. Mudhaf kepada? Hadza. Ya, mudhaf kepada isim isyarah ya. Mudhaf pada isim isyarah. Hadzanya juga ma'rifah kena isim isyarah. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Bacaannya bagus, juga jawaban juga bagus. Ya, taib. Silakan Pak Ahmad. Ya. Isim itu apa selain fi'il kan isim ya? Yeah. Ya, selain karena ada kita sudah bahas bahwa kalimat itu ada tiga kan? Pertama isim fi'il, yang kedua isim, yang ketiga adalah huruf. Iya. Iya. Jadi istilah ma'rifah nakirah hanya ada pada isim, tidak masuk kepada fi'il, tidak diistilah kepada huruf. Hanya istilah ma'rifah. Ma'rifah nakirahnya pada isim. Berarti selain kata kerja itu bisa dikatakan isim ya? Selain fi'il dan selain huruf. Ya. Selain fi'il, selain huruf. Ya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Pak Ahmad, ya sudah terhubung dan sudah menjawab dua surat ya. Baik, alhamdulillah dan bisa menjawab dengan baik. Pertanyaan tadi mungkin bisa juga disambungkan dengan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Mungkin dimerojahkan kembali hakikat atau makna isim secara khusus Ustaz. Apakah hanya benda saja atau masuk ke dalamnya sifat-sifat seperti apa di sini? Kemuliaan atau keutamaan dan semisalnya. Ya, isim itu yang jelas isim selain fi'il dan selain huruf, itu isim. Ya, ada isim itu menunjukkan apa? Ismu dzat, ya, atau isim jamid. Ada namanya isim maknan, yaitu masdar. Termasuk kata sifat itu isim, ya. Kata sifat seperti isim fa'il, isim apa? Isim maf'ul, isim tafdil, ya. Jadi kata sifat yang menunjukkan sifat itu isim. Baik, masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Pak Ahmad dan pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Silakan di penghujung waktu kami berikan kesempatan untuk menjawab latihan berikutnya, ya di tadribus Sani. Atau kita lanjutkan dari firman Allah li ila fi qais. Silakan di 0218236543. Betul, latihan kedua ya. Naam. Latihan ya, kedua. Tadribus Sani. Naam. Tadribus awal khalas intahaina. Baik. Sudah selesai. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Putri di Artiris. Ahlan Ibu Putri, silakan. Iya. Kita akan tampilkan ya, Bu, di layar televisi. Baik, silakan. Tadribus Sani, Bu. Silakan, Ustaz. Iya. Tadribus Sani adalah permintaan oleh isim nakirat. Isim nakirah lawan daripada isim ma'rifah. Coba lihat di apa di ayat yang pertama, surat pertama. Halo? Halo Ibu Putri. Ya. Halo Ibu. Ya, halo. Baik, ya. Silakan Bu. Silakan. Bisa baca pertanyaannya? Halo. Ya, halo, iya. Yang mana? Ya, at-tadribu tsani latin kedua, istakhrij minan nassaini sabiqaini ma yali. Keluarkan dari dua nas yang lalu yaitu hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah diminta hanya sebagian aja ya, empat isim nakirah. Ya. Dari surat tadi Bu ya. Iya. Silakan Ibu dari surat Al-Maun yang dia dibaca. Ya. Dibaca suratnya Ustaz. Iya, kalau mau baca boleh atau disebutkan saja isim nakirah. Silakan jawab yang tahu saja boleh. Iya. Yukazibu. Iya. Isim nakirah ya, Bu. Baik, isim mungkin isim dia silakan, silakan. Kalau yukazibu apa itu? Yukazibu fi'il mudhari. Ah, fi'il mudhari. Ini juga termasuk apa? Permintaan juga ya. Permintaan adalah fi'il mudhari, ya. Kemudian juga fi'il madhi, kemudian huruf jar yang berbeda. Boleh. Iya, diacak-acak juga boleh. Taib yukadzib itu fi'il mudhari. Apa tandanya? Didahului oleh ya mudhara. Iya, mudhara. Taib. Allah tuntas. Baik. Biddin ba itu huruf apa itu? Biddin ba huruf jar. Huruf jar. Makanya isim setelahnya Pak kasra ya, biddini. Iya, taib. Iya. Terus ya doa itu apa? Ya doa. Ya doa fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wala Yahya huddu. Wala yahuddu. Iya. Wawu atas. Yahuddu, yahuddu. Yahuddu fi'il mudhari. Ya, wawu juga huruf ya. Wawu juga huruf. Baik, mungkin kita ke belakang sedikit. Belakang dari awal. Ara'aita. Iya. Ra'aita. Ra'aita fi'il apa itu? Ra'aita fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya, betul. Apa tanda fi'il madhi di situ? Ada huruf ta. Ada bukan huruf ya? Dhamir namanya istilahnya. Dhamir. Iya, dhamir, dhamir ta, dhamir mukhatab ya, dhamir mukhatab. Terus selanjutnya adalah sahun. Naam. Iya. Sahun itu ma'rifah atau nakirah itu? Ma'rifah nakirah. Nakirah, iya. Kemudian yam yuraun apa itu? Apa itu? Fi'il mudhari. Mudhari. Baik, yamnaun? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Baik, kita lihat apa surat selanjutnya. Kita singkatkan saja ya. Ya'budu, fal ya'budu. Ya'budu? Ya'budu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, betul. Kemudian, at'ama? Af'ama fi'il madin. Fi'il madhi ya. Timbangan wazan af'ala. Kemudian ju' ma'rifatun nakira. Nakira. Nakira. Khauf. Khauf nakira. Nakira. Min. Min huruf jar. Huruf jar. Ahsan. Barakallah fik. Nah. Entah. Baik. Masya Allah. Wa iyyak ya Ibu, Ibu Putri di Artiris. Barakallah fik. Masya Allah telah terjawab. Alhamdulillah. sudah cukup memahami Ustaz. Iya. Iya. Nawasil an-nafis. Ini latihan yang ketiga ini cukup panjang ya permintaannya. Yang pertama, ij'al kulla kalima fi ma ya'ti ma'rifatan bi'al marratan wa bil idafa marratan ukhra thumma dha'hu fi jumlatin mufidatin ma'adhabti bisyakal. Jadi jadikan setiap kata di sini ada berapa ini? Ada lima ya, ada lima kata ini: sayyara, maktab, bait, haqibah, dars. Jadikan jadi ma'rifah. Pertama ma'rifah dengan makalif lam, insyaallah ini mudah sekali. Masukkan sayyar jadi as-sayyara, maktabul al-maktabu, tentu enggak boleh bertanwin lagi kena ada alif lam masuk. Baitun jadi al-baitu, haqibatun jadi al-haqibatu, kemudian darsun jadi ad-darsu. Kemudian idhafa. Nah, kemudian minta idhafa. Tentu idhafa kepada ma'rifah ya. Idhafa kepada ma'rifah, salah satu isim ma'rifah. Yaitu apa? Ya, baik idhafa pada isim dhamir, kemudian idhafa pada isim alam, idhafa pada isim syara, idhafa pada isim mausul, idhafa kepada isim yang memakai alif lam. Ya. Jadi contohnya, sayyaratun idhafa sayyaratuka. Ya, jadi sayyarah jadi ma'rifah, idhafa kepada dhamir. Ya, yaitu kaf. Ya. Atau idhafa pada isim alam, sayyaratu ahmada. Jadi sayyarah jadi ma'rifah, karena idhafa kepada isim alam. Kemudian idhafa kepada isim isyarah, sayyaratu hadzal mudiri. Ya. Jadi apa? Idhafanya jadi apa? Ma'rifah. Ke idhafa pada hadza. Sayyaratul ladzi ja'a amsi. Nah, ja'at atau ja'as? Ja'a amsi. Sayyaratul ladzi ja'a amsi. Ini mobil orang yang datang kemarin. Alladzi itu kan mudzakkar ya. Nah. Alladzi ja'a amsi. Ya. Jadi situ adalah orang, menunjukkan orang. Ya. Atau idhafa kepada muhalla bi'al, sayyaratul ustadhi. Ya. Nah, demikianlah tinggal bikin kalimat. Ya, bikin kalimat sempurna. Contohnya sayyaratuka jamilatun. Ya. Sayyaratuka jadidatun. Sayyaratu abi jadidatun. Nah, ini perlu juga melatih apa untuk bikin kalimat. Mungkin ini silakan antum apa mengembangkan diri dengan membikin latihan-latihannya. Kemudian yang terakhir adalah menjodohkan. Menjodohkan di situ jelas ya, tinggal apa? Yang mana jawaban yang pas. Nih. Yaitu apa? Yang digaris loh, hanya yang digaris bawahi. Nah, cocokkan yang digaris. Umpamanya isim mu'alla al-mu'arraf bil alif lam, mu'arraf bil idhafa, ad-dhamir dan seterusnya. Mana yang terkadang di sini ada jawaban lebih dari satu ya, tapi ada yang nanti seperti idhafa kepada alif lam. Nah, itu harus diperhatikan mana mudhaf kepada alif lam. Ya. Jadi terkadang bisa jadi jawabnya dua tapi belum tentu pas dia. Nanti ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Makanya harus diperhatikan di sini dengan sebaiknya. Semua ini adalah jawabannya sudah ada. Tapi itu latihan-latihannya. Ya, mungkin kita enggak bisa melanjutkan ya. Iya, pekan depan wallahu alam apakah nanti bisa hadir lagi? Kalau enggak, ya mohon maaf. Ya, nanti kita akan lanjutkan apa? Pelajaran baru yaitu apa? Di Syawal insyaallah. Naam. Wallahu alam bissawab. Iya. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Demikianlah kajian kita malam ini. Mungkin koneknya agak terganggu ya malam ini. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.